Untuk apa Allah buat ciptakan planet? Ini matahari. Lalu di samping matahari itu ada Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Matahari tak mungkin berjumpa dengan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tak mungkin mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berkeliling pada garis edarnya masing-masing. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja, kita membeku. Seandainya matahari itu mendekat sedikit saja, maka kita pula akan terbakar. Siapa yang mengatur itu? Zalika taqdirul azizil alim. Itu pengaturan Allah yang sangat luar biasa. Ini matahari, ini bumi. Maka cahaya matahari langsung ke bumi. Tiba-tiba pada masa tertentu datang bulan di tengah. Tertutup. Itulah yang kemarin tak nampak cahaya matahari. Ada yang sempurna, ada yang sebagian. Tertutup cahaya matahari tak sampai ke bumi karena ada bulan di tengah. Dulu orang kafir bingung, kemana bulan? Sudah ditelan oleh serigala, namanya skol. Karena skol sudah menelan, maka mesti dipukul piring kuat-kuat supaya serigala itu terkejut dan memuntahkan matahari lagi. Itulah kenapa saya tanya salah seorang kawan, itu di kampung kamu apa tradisi kalau gerhana semua mukul priuk belana, katanya. Oh, ternyata tradisi itu sama dengan yang ada di Viking. Di Cina juga begitu. Orang Cina memahami ketika matahari itu menghilang, itu karena ditelan oleh dewa katak. Mereka punya dewa katak yang besar. Itulah patung dewa katak yang diletakkan di atas meja dekat tempat duit. Katak menelan duit. Ada duit di lidahnya. Karena mereka percaya kepada katak. Dewa katak yang besar ini menelan matahari. Lalu dipukulkanlah segala ributan mercon-mercon supaya katak itu terkejut, dimuntahkannya lagi matahari. Agama Islam nampak dia bukan agama ilusi hayalan. Justru ketika terjadi gerhana tak ada pukul-memukul, kita berdoa kepada Allah dengan salat kusuf gerhana matahari. Bukan karena itu terjadi. Nabi mengatakan, "Inna syamsa wal qamar," matahari dan bulan, "ayatani min ayatillah," tanda-tanda kebesaran Allah. Yang dilihat bukan mataharinya, tapi Allah yang mengaturnya. Kenapa tidak terjadi tabrakan? Wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya berada di garis edarnya masing-masing. Ketika orang memahami itu, dia akan melihat, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia.